cintaku tak berlabuh, berhenti selamanya di hatimu. Takkan ku kayuh menjauh, biar ku rapatkan cintaku padamu. Cintamu telah menjadi candu, cintamu telah membuatku membisu.